terbelah hatiku ini hanya untukmu. Takkan ada yang lain, duhai kasih kaulah satu. Janji kita selalu, tak mungkin lagi masa menghapus. Indah cinta bila buai kasih mengalun nada putih suci abadi melalui hancur jiwa ini. Bila kasih tak menentu cintamu, rasa salah rasa cinta. Thank you.